kembali. Dunia hati yang kelabu, tercipta lagi, tercipta lagi hari-hari yang dulu pergi. Mesra kembali, mesra kembali, senyum bibir hati ini. Terulang lagi kisah cinta bermemori. La la la la. Masih dapat ku hancurkan keras-keras batu, masih dapat luntur hitam hatiku. Terang kembali dunia hati yang kelabu, tercipta lagi kisah cinta bermemori. La la la la. kembali.